بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقال لا يخرجون عن علمه أبدا dan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan tidaklah mereka para hamba keluar dari ilmu Allah ta'ala selama-lamanya la fi aqwalihim wa la fi af'alihim wa la fi khalqihim وتكوينهم ولا في صفاتهم ولا في شيء baik itu dalam ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, penciptaan mereka, pembentukan mereka, sifat-sifat mereka, dan apapun itu, yaitu Allah Azza wa Jalla mengetahuinya seluruhnya. Wa qala wa la yakunu fil ardina wa la fis samawati. Dan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan dan tidak ada sesuatu pun di bumi-bumi, tidak pula di langit-langit. Allah subhanahu wa ta'ala qala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang artinya Allah azza wa jalla yang menciptakan 7 langit dan bumi semisal dengannya, berbagai urusan turun antara langit dan bumi. Minhum man yaqulu al-ardu hiya wahidatun wan-nassu yaqulu innaha sab'u aradina. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa bumi hanya ada satu saja, padahal dalil mengatakan bahwasanya bumi ada 7 bumi. Hadhil aradina sab'u hal hiya mutalasiqatun aw munfasilatun. Bumi yang 7 ini, apakah ia melekat satu dengan yang lainnya atau terpisah? Hada syai'un ya'lamuhu Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang mengetahuinya. Lakin qad yu'khadhu min ba'dil ahadithi annaha mutalasiqatun. Akan tetapi terkadang diambil atau bisa jadi diambil dari sebagian hadis-hadis bahwasanya bumi yang tujuh tersebut melekat satu dengan yang lainnya. Kama fi hadithi, sebagaimana di dalam hadis, manittata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahullahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradina. Barang siapa mengambil sejengkal dari bumi secara zalim, maka Allah Azza wa Jalla akan kalungkan kepadanya pada hari kiamat sebagian dari tujuh lapis bumi. Sebagian dari tujuh bumi. Qalu ma yakulu hadat tatwiqu illa li'annaha mutalasiqatun. Mereka, sebagian ulama, mengatakan pengalungan ini tidaklah akan terwujud kecuali karena tujuh bumi tersebut melekat satu dengan yang lainnya. Fallahu a'lamu, maka Allah yang lebih mengetahui. Qad yakunul musannifu rahimahullahu yu'minu bil fasli wa anna hadhil ardina kullu ardin munfasilatun 'anil ukhra mustaqillatun. Bisa jadi al-musannif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengimani terpisahnya tujuh bumi tersebut, dan bahwasanya bumi-bumi ini setiap bumi terpisah dari yang lainnya, berdiri sendiri. Fiha ma yasha'ullahu minal khalqi wat-tanzimi wat-tadbiri wa ila akhirih wallahu a'lamu. Padanya terdapat apapun yang Allah kehendaki berupa para makhluk, pengaturan, tanzim, tadbir semakna bermakna pengaturan, dan yang lainnya, wallahu a'lamu. Wa qawlul mu'allifi rahimahullahu wa la yakunu fil aradina wa la fis samawati illa ma 'alimahu. Dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun di bumi-bumi, tidak pula di langit-langit, melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Was-samawatu ya'ni hiya sab'un aydan. Dan langit-langit, yaitu langit juga ada tujuh. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit. وهذه منفصلة بعضها عن بعض. Dan langit-langit ini terpisah sebagiannya dari sebagian yang lain. wa baina kulli sama'in wa sama'in masafatun, dan antara setiap langit dengan langit yang lainnya terdapat jarak-jarak yang jauh. Kama fil hadithi alladhi yufidu anna baina as-sama'i ad-dunya wa thaniyati 500 amin. Sebagaimana di dalam hadis yang memberikan faedah bahwa jarak antara langit dunia dengan lapis langit yang kedua sejauh jarak perjalanan 500 tahun. Wa kadza baina as-sama'i ath-thaniyati was-salisati 500 amin. Dan demikian pula jarak antara langit yang kedua dengan yang ketiga sejauh jarak perjalanan 500 tahun. Wa fi ahaditsil Isra'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada Adama alaihi salamu fis sama'id dunya. Dan di dalam hadis-hadis tentang peristiwa Isra' disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Adam alaihissalam di langit dunia, wa Isa wa Yahya alaihimassalamu fi tsaniyati, dan beliau mendapati Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimassalam di lapis langit yang kedua, wa Yusuf alaihissalamu fi tsalitsati, dan beliau mendapati Yusuf alaihissalam di lapis langit yang ketiga, wa Idris alaihissalamu fir rabi'ati, dan Nabi Idris alaihissalam di lapis langit yang keempat, wa Harun alaihissalamu fil khamisati, dan Nabi Harun alaihissalam di lapis langit yang kelima, wa Musa alaihissalamu fis sadisati, dan Nabi Musa alaihissalam di lapis langit yang keenam, wa Ibrahim alaihissalamu fis sabiati, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pada lapis langit yang ketujuh. Qawluhu wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan engkau mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang menimpamu tidak akan terluput darimu. Kama fi hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya engkau dapati Allah azza wa jal di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi, Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah bahwasanya umat seluruhnya, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat bagimu. Wa in istama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan apabila mereka berkumpul untuk memadaratkanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memadaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat bagimu. Rufi'atil aqlamu, pena-pena pencatat takdir telah diangkat. Wajaffatis suhufu, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah mengering. Wal hadithu lahu riwayatun, dan hadis ini memiliki beberapa riwayat. Wa fi ba'dihha, dan dalam sebagian riwayat disebutkan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang terluput darimu tidak akan menimpamu, dan segala sesuatu yang menimpamu tidaklah terluput darimu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabara'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi, tidak pula menimpa diri-diri kalian, melainkan telah tercatat di dalam sebuah kitab, yaitu Allahul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Nabi, tidak akan menimpa dirimu kecuali perkara yang telah Allah catat bagimu, yaitu di dalam Allahul Mahfuz. Allah lah azza wa jalla pelindung, penolong kita, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Wallahu ta'ala a'lamu بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وتفضلوا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.